Nirvana. Anga ho. Teta Rekha. Ya pasti. Beautiful and sweetnya Jawa Timur. Nela Karisma. Lilin kecil sinarmu pancarkan secerca cahaya di dalam hidupku. Hati yang luka terbakar api cinta, menyulutkan amarah yang membuatku kehilangan.